Bismillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa wala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala di pagi hari ini Allah menakdirkan kita, membimbing kita, memberikan taufik kepada kita, menolong kita untuk bisa berzikir, bersyukur dan beribadah kepadanya, membimbing kita untuk hadir di majlis ilmu, untuk memahami kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semuanya ini adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang harus kita syukuri agar kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepadanya. Pada pagi hari ini kita akan murojaah apa yang kita baca kemarin karena adanya permintaan dari yang para pendengar yang di luar yang kemarin tidak bisa mendengarkan karena lampu mati. Ternyata tanpa kita sadari adanya nam ikhwah atau akhwat atau ummahat yang ternyata menyimak apa yang kita baca. Dan tentu tidak ada ruginya kita mengulang-ulang bacaan Al-Quran kita. Tentu satu huruf mengandung 10 pahala. Satu pahala ditambah dikali 10 menjadi 10 pahala. Dua huruf 20 pahala. Tiga huruf 30 pahala. Kita berharap kepada Allah Ta'ala agar Allah menghitungnya sebagai amalan soleh yang akan memberatkan timbangan kita pada yaumul qiyamah. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita luruskan dulu niat-niat kita, tujuan-tujuan kita hadir di majlis ilmu. Luruskan semata-mata mencari al-haq dalam rangka agar kita terhindar dari kesesatan dan kesyirikan. Semoga dalam prakteknya Allah bantu kita, Allah tolong kita agar selamat dari berbagai macam penyimpangan dan kesyirikan. Ya khotibillah, kita akan membaca surat Al-Zalzalah kemarin ya. Tapi kita ulangi. Kita ulangi. Nah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tafaddal akhina Nasrul untuk membaca surat yang pertama dalam surat Al-Zalzalah. Ta'awuz dulu, antum yang baca. Ta'awuz. A'udzu billahi. Jangan lupa syai pakai i. Sya. Taip. Naam. Untuk huruf do, pinggir lidah, baik yang di kanan atau yang kiri silakan dipilih, ditempelkan ke geraham bagian atas. Bukan huruf dal yang ditebalkan, do, wala do, bukan. Tapi do, do, wala do, do, bukan do. Nah. Idza zulzilatil ardu au du taib zilzalaha. Idza dibaca tipis di ujung lidah dikeluarkan iza, kemudian zunya baru pakai z, tidak boleh keluar lidahnya. Ulangi akhirnya Nasrul, silakan. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Naam semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masih terdengar di sini ada yang membaca a'u. Sekali lagi bukan a'u tapi a. A'u. Yang pertama huruf hamzah, ya. Naam, salah baca, salah arti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Naam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Naam. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kemarin kita baca a tipis, ro tebal. Al. Nah, sesuatu yang tipis dengan senyuman maka otomatis dia tipis sendiri. Nah, au du zilzala. Ayat yang kedua. Wa akhrajatil ardu afqalaha. Nah, wa akhrajatil ardu afqalaha. Silakan Nur Khalis. Menggunakan sa as qolaha wa akh, pertama tipis wa akh rajatil. Naam. Ahsantum. Yang berikutnya wa qala al insanu ma laha. Naam. Wa qala al insanu ma laha. Wa qala al insan, nun mati ketemu sin maka hukumnya ikhfa, dibaca samar-samar. Bukan, jangan ditempelkan ujung lidahnya ke langit-langit menjadi in. Jangan, bukan in tapi ya. Wa qala al insanu ma laha. Taip. Wahyu silakan membacanya. Baik. Ayat berikutnya. Yauma idza tuhaddisu akhbaraha. Naam. Yauma idza tuhaddisu akhbaraha. Yauma idzin. Yauma idzin. Jangan menyeret huruf yauma idzin, yauma idzin. Jangan yauma idzin tapi yauma i. Yauma idzin, yauma idzin. Di sini tanwin ketemu ta, hukumnya ikhfa, dibaca samar-samar. Yauma idzin tuhad, kemudian menggunakan huruf ha. Tuhaddisu, jangan tuhaddisu tapi tuhad, ha. Tuhaddisu akhbaraha. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Naam. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Silakan Sofyan untuk membacanya. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Huruf kha huruf tebal tetapi jangan dikol-kolakan. Akhoba, akhoba, jangan. Akhbaroha, ulangi. Bo, bo, banyak tipis dengan senyum. Nah, banyak tipis. Akhbaro tebal lagi. Hanya tipis lagi, senyum lagi. Jadi senyum tebal, senyum awet muda. Nah, barakallahu fikum. Sekali lagi sekalian. Ahsantum. Bi anna rabbaka awhalaha. Naam. Bi anna rabbaka awhalaha. Nun bertasdid tidak ditekan. Bi anna, jangan bi anna, jangan, tapi mengalir begitu saja dengan berdengung dua harokat. Bi anna rabb, kemudian rabbanya ditasdid baru ditekan. Rabbaka. Semua yang bertasdid ditekan kecuali nun tasdid dan mim tasdid. Kemudian menggunakan huruf ha di sini, ha au ha au ha la ha ta. Bi anna rabbaka awha laha. Tayyib. Bi anna rabbaka awha laha. Ihsan, silakan. Nah, ulangi lagi. Tayyib. Yawma idhi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Naam. Yawma idhi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Yauma idzin seperti tadi, huruf hamzanya jangan ditarik, jangan yauma yauma yauma idzin, jangan, tapi yauma idzi, kemudian tasdid tanwin ketemu ya, maka hukumnya idgham masuk ke dalam huruf ya. Yauma idzi, kemudian yas pakai sa, pakai sa, yas yas, bukan yas, bukan pula yash, bukan, bukan pula yas, tapi ya, ya yas yas yas ya. Yauma idzi, yauma idzi yasdurun, kemudian nam nun ditasdid ya, berdengung dua harokat. Yasdurun, nah yasdurun nasu, kemudian huruf hamzah dengan senyum, huruf tipis, sya tebal, ash kok tebal, tidak ya, ashtatan liyurau, liyurau a'malam. Ain huruf nam tidak syiddah, tidak rohawah, nam mengalir begitu saja, nam mengalir dan bersambung dengan huruf setelahnya, jangan a'malahum tapi a'ma, a'malahum. Taip. Yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Keliru ya saya bacanya, liyurau, bukan liyurau, tapi liyurau. Tebal, liyurau, liyu, bukan liyurau. Rau dibaca A, tipis, padahal ini tebal. Liyurau, liyurau, liyurau. Taip. Yauma idzi, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Naam. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Silakan Yakub. Taib. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. نعم. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Nun mati ketemu ya, maka hukumnya idgham, langsung masuk ke dalam huruf ya. فَمَنْ ya'mal, seperti biasa ya'mal nyambung ke mim, jangan diputus, jangan disiddah, jangan dimati, tidak pula rohawa, tidak rohawa. Ya'mal, kemudian mis pakai sa, mis misqala, misqala bukan mis pakai sin, tapi mis pakai sa, ujung lidah digigit dengan dua gigi atas dan bawah, dikeluarkan sedikit, misqala dzarratin, kemudian tanwin ketemu kha, maka hukumnya izhar, dibaca jelas dzarratin khairai khairai yarah. Ada huruf ha di akhirnya, jangan dibuang, yarah dengan mengeluarkan nafas. Nah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairai yarah. Nah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairai ya roh, ya roh. Baik, silakan akhirnya mito. Baik, huruf ainnya masih terputus. Kemudian huruf apa tadi ya? Tin, miskola huruf sa, huruf za, za juga hampir mirip dengan huruf sa, itu ujung lidahnya digigit, ya, keluar sedikit. Misqala dengan za, za bukan za tapi za. Nah, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Ulangi akhirnya mito. Baik. Za berlatih huruf-huruf za, za tipis. Kemudian yang terakhir, wa man ya'mal mithqala dzarratin dzarratin syarran yarah. Nam. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Di sini dzarratin tanwin ketemu shin, shin itu dibaca ikhfa samar-samar, dzarratin syarran yarah. Baik, silakan Abu Fadilah. Masih mati ainnya ya'mal. Zarratin samar-samar. Ulangi. Taib. Ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita baca dengan singkat, ya. Yakhbiru ta'ala amma yakunu yaumal qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari kiamat. Berarti kita Allah takdirkan mengulang perkara ini dua kali untuk betul-betul mengingat-ingat bahwa kiamat pasti terjadi. Dan peristiwa ketika terjadi itu sangat mengerikan. Pikir-pikir tentang apa yang terjadi pada kita nanti pada yaumul kiamat. Yakhbiru ta'ala amma yakunu yaumul kiamat wa annal Allah tatazalzalu wa tarjafu wa tartaju hatta yaskutu ma 'alayha min bina'in wa 'alamin. Allah mengkhabarkan tentang perkara-perkara, peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika hari kiamat, dan bahwasanya bumi ketika itu bergoncang dan bergetar, dan semua bangunan-bangunan yang ada di atas bumi hancur roboh. Semuanya hancur, semuanya roboh. Apapun bangunan-bangunan yang ada di atasnya. Maka ikhwati billah, maka gunung-gunung ketika itu rata, bukit-bukit ketika itu rata. Wa takunu qa'an safsaga la iwaja fihi wala anta, sehingga gunung-gunung tidak ada tempat-tempat yang tinggi dan tidak pula ada tempat-tempat yang rendah, tidak ada lembah, tidak ada gunung, semuanya rata. Qa'an safsafa la iwaja fihi wala anta. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, wa akhrajatil ardu athqalaha, ay artinya wa akhrajatil ardu, dan ketika itu bumi mengeluarkan beban beratnya, ay ma fi batniha, ma fi batniha, yaitu mengeluarkan isi perutnya, bumi mengeluarkan isi perutnya, minal amwat, dari jenazah-jenazah, mayat-mayat, bangkai-bangkai, semuanya dikeluarkan oleh taib bumi, bukan bangkai tapi mayat-mayat keluar. Wal kunuz, demikian juga kunuz, simpanan-simpanan, baik itu emas, perak, permata, dikeluarkan oleh bumi dari perutnya, keluar. Wa qala al-insan, dan manusia, ada yang menyatakan ini umum, nah manusia, maka manusia menyatakan idza ra'ai ma raha min al-amr al-'azim musta'ziman lidzalik, ketika mereka melihat nah perkara ini, perkara yang besar ini, mereka pun terheran-heran dan menganggap besar perkara ini. Wa qala al-insan, di mana manusia menyatakan malaha, ada apa ini, ayu syai'in arida laha, apa yang terjadi dengan bumi, perkara apa yang sedang dihadapi oleh bumi, kenapa bumi bergoncang seperti ini, mengeluarkan mayat-mayat dari perutnya, dan juga kunuz, barang-barang keluar dari perutnya, ada apa dengan bumi. Yauma idzin, wah yauma idzin, maka pada hari itu, tuhadditsu akhbaraha, bumi mengkhabarkan beritanya. Ai artinya apa? Tashhadu 'ala al-'amilin bima 'amilu 'ala dhahriha min khairin wa syarrin, di mana bumi menjadi saksi. Bumi menjadi saksi apa yang dilakukan oleh manusia di atas punggung bumi, di atas punggungnya. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan manusia, bumi menjadi saksi. Kejelekan-kejelekan yang dilakukan oleh manusia, bumi menjadi saksi. Fa innal arda min jumlatish syuhud alladziina yashhaduna 'alal 'ibad bi'a'malihim. Karena sesungguhnya bumi termasuk salah satu di antara saksi yang menjadi saksi atas hamba-hamba Allah terhadap perbuatan-perbuatan mereka. Kita melakukan kebaikan, di atas bumi ini, bumi jadi saksi. Kita gotong royong, tanah yang kita injak, tanah yang kita cangkul, mereka jadi saksi. Tapi sebaliknya, kita melakukan kejelekan-kejelekan, perbuatan dosa dan maksiat, bumi juga jadi saksi. La haula wala quwata illa billah. Dan nanti, bumi akan mengeluarkan isi kedalaman bumi, isi perutnya. Kemudian manusia bertanya-tanya, ada apa dengan bumi? Bumi mengkhabarkan bi anna rabbaka auhalaha, bahwa Rabb-nya lah, yaitu Allah lah yang telah mewahyukan kepadanya, artinya yang memerintahkannya. Ai wa amaraha, Allah lah yang memerintahkannya. Bumi bergerak bukan karena ada lempengan, bumi bergoncang bukan karena lempengan. Bukan, tapi karena perintah Allah. Allah yang memerintahkannya, dan bumi tidak berani untuk bermaksiat kepada Allah, berbeda dengan kita manusia berani lancang bermaksiat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Adapun bumi tidak berani, sehingga dia akan bergerak kalau diperintahkan bergerak. An takhbira bima 'amila 'alayha, bumi mengerjakan perintah Allah dan mengkhabarkan apa yang dilakukan oleh para hamba di atasnya. Fala ta'si li amrihi, dan bumi tidak berani bermaksiat kepada perintah Allah Ta'ala. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah menyatakan yauma idzi yasdurun nasu, pada hari itu manusia keluar min mauqif al-qiyamah, dari tempat penantian hari kiamat, keluar dari kubur-kubur mereka, dari tanah-tanah keluar. Hina yaqdi Allahu bainahum ashtata, ketika mereka ketika Allah memutuskan perkara di antara mereka, menunggu qada yaqdi, mereka menunggu diputuskan, yaqdi Allah memutuskan perkara yang terjadi di antara mereka, maka perkara-perkara yang terjadi, urusan kita sesama kita, tidaklah diselesaikan hutang piutang, pinjam meminjam, apalagi yang biasanya ini menjadi penghalang kita di hari kiamat, maka segera diselesaikan. Nah, ini juga nasihat untuk diri anda pribadi, yang belum bayar sekian bulan ya. Insyaallah nanti kita upayakan. Sabar. Urusan-urusan kita di muka bumi kita akan segera selesaikan. Karena menunggu itu waktunya lama. Jangan disangka 10 tahun, 20 tahun. Lama. Maka ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, ketika manusia bangkit di tempat penantian pada hari kiamat, dan Allah memutuskan keputusan-keputusan yang terjadi, Allah putuskan perkara-perkara yang terjadi di antara manusia di bumi, Allah putuskan nanti pada yaumul kiamat, supaya cepat sidangnya, maka kita saling memaafkan. Kalau memang enggak mampu membayar hutangnya, minta keikhlasan, keridhaan. Anda enggak mampu, Anda separuh saja, bagaimana? Atau Anda ganti dengan tenaga, bagaimana? Atau Anda ganti dengan benda itu dan benda, supaya ringan urusan kita pada yaumul qiyamah. Barakallahu fikum. Ashtata ay farqan mutafawitin. Maka pada hari itu manusia keluar dari tempat penantian mereka pada hari kiamat dalam keadaan ashtata, bermacam-macam, berbeda-beda kondisi mereka, mereka berkelompok-kelompok. Liyuru a'malahum, untuk melihat amalan mereka dan hasil perbuatan mereka. Ay, maksudnya liyuriyahumullahu ma'amilu, agar Allah memperlihatkan kepada mereka apa yang pernah mereka lakukan. Minal hasanat, berupa kebaikan-kebaikan, wassayiat, maupun kejelekan-kejelekan. Ini yang membuat kita kadang-kadang mikir-mikir untuk berbuat dosa. Ternyata di hari kiamat ditampakkan. Malu, selama ini kita sembunyi-sembunyi, ternyata di hari kiamat Allah perlihatkan. Kecuali orang-orang yang Allah rahasiakan aib-aib mereka. Siapa mereka? Ya orang-orang yang juga tidak menyebarkan aib-aib orang lain. Orang yang suka menyebarkan aib orang lain, maka Allah bongkar juga aibnya, sekalipun dia berada di dalam kamarnya di dunia dan juga di akhirat Allah bongkar. Tetapi orang yang menyembunyikan aib saudaranya, dia rahasiakan, dia tahan, sehingga dia tidak sembunyikan, dia tidak sebutkan, maka semoga Allah tutup juga aibnya di dunia dan juga di akhirat. Tapi jangan salah faham, si fulan mencuri, ini aib, saya rahasiakan saja, akhirnya dia mencuri, kamu diam, itu namanya syaitan bisu. Itu syaitan bisu, kamu jadi syaitannya, syaitan yang diam melihat kemungkaran. Bukan demikian. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi, barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, hendaklah dia rubah dengan tangannya. Fa illam yastati', kalau dia tidak mampu merubah dengan tangannya, maka fabilisanihi, dengan lisannya dia nasihati, dia tegur. Kalau enggak mampu juga, fabiqalbihi, dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, yang demikian itulah selama-lama iman. Allah akan perlihatkan apa yang pernah kita lakukan, dan tentunya sebaliknya Allah perlihatkan juga hasil apa yang kita lakukan tersebut. wa yuriyahum jazaa'uhu, Allah perlihatkan balasan-balasannya. Ini loh balasan ketika kamu melakukan amalan kebaikan. Ini loh balasan ketika kamu melakukan kejelekan. Maghfira, dengan sempurna, dan Allah tidak pernah berbuat zalim. Sekecil apapun amalan kamu lakukan, Allah balas, dan balasnya sempurna. Bagaimana rasanya sempurna? Satu amalan kamu Allah lipat balasannya 10 kali lipat. Sangat adil, bukan? Kalau kamu melakukan satu kebaikan dibalas satu, itu saja sudah adil, ya kan? Kamu melakukan melakukan satu kebaikan dibalas satu kebaikan pula, itu sudah adil. Tetapi Allah Maha Adil. Kamu melakukan satu kebaikan, Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Dan ini sangat adil. Nah, tetapi kejelekan kamu tidaklah Allah balas kecuali 1 kali lipat. Tidak Allah lipat gandakan membalas kejelekan yang kita lakukan. Ini rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Kalau kebaikan Allah balas dengan 10 kali lipat, tetapi kalau kejelekan tidak. Dibalas sesuai dengan apa yang kita lakukan. Itu saja kita belum tentu sanggup menghadapi balasan dari perbuatan kejelekan yang kita lakukan. Dibalas sesuai dengan perbuatan kita saja kita belum tentu sanggup. Masih kita berharap kepada Allah supaya tidak diazab, supaya tidak dihukum, walaupun kita mengakui dosa-dosa dan kesalahan kita. Dan Allah Maha Pengampun. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, maka barang siapa beramal, barang siapa yang beramal sebesar biji sawi, biji zarrah, suatu kebaikan, dia akan melihat balasannya. Sekecil apapun, jangan meremehkan amal soleh. Sekecil apapun, kita upayakan habis sholat, ada sholat sunnah, jangan remehkan. Walaupun itu cuma sunnah, kamu bilang, jangan bilang cuma. Itu sunnah Nabi kita, kerjakan. Nah, kalau mampu kerjakan, kerjakan. Kecuali memang ada kesibukan yang tidak memungkinkan, ya. Nah, ganti dengan zikir atau amal soleh yang lainnya. Yang jelas ada kebaikan, jangan tinggalkan. Ada seruan untuk ta'awun, seruan kerja bakti. Nah, maka jangan cuek, jangan lewat begitu saja. Kalau tidak ada, minimal dengan doa. Nah, gak bisa membantu orang yang minta bantuan, doakan atau beri saran, coba kamu datangi si fulan. Nah, jangan keluar dari orang yang minta bantuan kepadamu. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an barakallahu fikum, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dibikin juga sebaliknya, barang siapa beramal sebesar biji zarrah berupa kejelekan, dia pun akan melihatnya dan juga melihat balasannya. La haula wala quwata illa billah. Naam. Wa hadza syamilun 'amun. Ini mencakup perkara yang umum, lil khair wasyarr. Baik itu naam kebaikan maupun kejelekan. Kulli seluruhnya. Kejelekan kamu semuanya dibalas. Kebaikanmu seluruhnya dibalas. Kamu akan lihat nanti. Nah, sekecil apapun Allah balas. Jangan remehkan kebaikan. Walaupun sedekah hanya sebesar setengah biji kurma. Ketika dibutuhkan kamu kasihkan, walaupun cuma satu. Malu. Masa saya cuma satu biji kurma? Jangan remehkan. Bisa jadi sedekah yang ikhlas yang kamu lakukan walaupun sedikit ternyata bisa menyelamatkanmu menjadi tameng sehingga kamu selamat dari azab api neraka yang sangat panas. Maka enggak ada istilah lagi, saya malu untuk bersedekah cuma 1.000 rupiah. Jangan. Kamu bukan mencari perhatian manusia. Kamu mencari ridho Allah. Kamu berusaha untuk menamingi dirimu. Jangan sampai kena azab api neraka. Maka bersedekahlah. Bekerja sehari dapat hasil 100.000. 1.000 rupiahnya kamu sedekahkan. Dengan anak-anak miskin, anak-anak yang... anak-anak yang orang tuanya enggak sanggup membiayai anaknya, kamu bantu untuk jajannya, untuk beli kitabnya. Nah, semampumu. Nah, tidak harus banyak. Nah, sekecil apapun Allah balas dan kamu akan pasti akan lihat balasannya. Pasti kamu akan melihat balasannya. Enggak ada yang disia-siakan oleh Allah Ta'ala. Tapi juga sebaliknya yang sangat kita ngerikan, sekecil apapun kejelekan yang kita lakukan, cuma main-main kita ngejek, hati-hati ada balasannya loh itu. Nah, kita menghina orang, mencubit orang, walaupun dikit ada balasannya. Jangan remehkan. Naam, perbuatan jelek. Mikir-mikir dalam berkata, mikir-mikir dalam bersikap. Naam, jangan kemudian menyakiti naam saudara kita. Naam. Li'annahu idza ra'a mithqala dzarrah, kalau dia akan melihat balasannya walaupun hanya sebesar biji dzarrah, allati hiya ahqaru al-asya', merupakan perkara yang rendah, yang kecil, yang sedikit, itu ternyata dibalas oleh Allah dan dia akan lihat balasannya. Itu sebagai fama fauqa dzalik, apalagi perkara yang lebih besar dari yang kecil tadi. Mimba bil aula wa ahra, tentu lebih pantas lagi untuk Allah balas. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdhar wa ma 'amilat min su' tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdhar, pada hari ketika masing-masing jiwa mendapatkan ternyata apa yang dia lakukan dihadirkan di hadapannya, kebaikan-kebaikan yang dia pernah lakukan dihadirkan. Wa ma 'amilat min su, demikian juga amalan-amalan jelek yang dia lakukan dihadirkan di hadapan matanya. Tawaddu lahu bainaha wa bainahu amadan ba'ida, maka manusia pada hari itu berangan-angan, berharap mudah-mudahan kejelekan yang dia pernah lakukan di dunia dijauhkan sejauh-jauhnya. Kita kan sering doa itu habis wudu atau ketika awal sholat ya. Nah, apa yang kamu baca ketika iftitah itu? Allahumma ba'id ba'id baini wa baina khotoyaya, ya Allah jauhkan ya Allah antaraku dengan dosa yang pernah aku lakukan, jauh-jauhnya, ya kan? Malu kita dengan Allah Ta'ala, banyak yang aib-aib kita pada hari kiamat dihadirkan di hadapan kita, kebaikan kita maupun kejelekan kita. Ini kebaikan yang pernah kamu lakukan dulu, istilah kita bagi rapot, inilah nilai kamu. Ini yang merah, ini yang hijau, ini dari kamu tinggi, ini rendah. Kita ingin yang rendah-rendah itu sejauh-jauhnya. Nah, malu. Maka ikhwati fillah, jangan memperbanyak naam nilai merah kita lagi. Cukuplah yang lalu berlalu, jangan tambah lagi dengan amal-amal kejelekan. Kalau bisa yang merah-merah itu kita perbaiki sehingga menjadi hijau semua, biru semua. Artinya kita tobat pada Allah. Tobat dan kita naam tutup kejelekan kita dengan amal-amal soleh sehingga enggak ada lagi nilai yang merah ketika nanti di sidang naam pada yaumul qiyamah. Naam. Wa wajidu ma amilu hadira, dan mereka mendapati apa yang mereka pernah lakukan di dunia ternyata hadir, ada di hadapannya. Nah, kita ingin ketika dihadirkan itu banyak kebaikan kita lebih banyak dibandingkan kejelekan kita. Wa hadhil ayah, maka ayat ini fiha, di dalamnya ghayatut targhib, terdapat setinggi-tinggi anjuran. Nah, agar kita fi fi'lil khair, untuk melakukan amalan-amalan kebaikan, walau qalila, sekalipun sedikit, apalagi yang kita sedekahkan, yang kita infakkan itu masalah besar dan banyak. Nah, kerjakan untuk kebaikan kita pada yaumul qiyamah. Nah, kita sering ingatkan bahwasanya apa yang kita sedekahkan itulah harta kita yang sebenarnya. Adapun yang kita simpan di bank atau di rumah belum tentu milik kita, bisa jadi itu miliknya dokter, rumah sakit, diambil orang atau hilang. Tetapi harta kita yang hakiki, apa yang kita keluarkan di jalan Allah untuk pembangunan masjid, pembangunan asrama, banat, banin, atau keperluan-keperluan dakwah, apa yang kita belanjakan itulah harta kita. Tapi kita jarang mikir-mikir ya. Kita sayang mengeluarkan harta di jalan Allah. Malah kalau untuk beli makanan kita siap yang mewah-mewah, yang enak-enak. padahal itu jadi kotoran. Tetapi ketika ada anjuran ta'awun, kita enggak mau mengeluarkan. Beriman apa tidak sih dengan yaumul qiyamah? Kalau beriman, maka bersegeralah kumpulkan bekalmu sendiri. Itu bekal kamu itu yang kamu akan bawa pada hari kiamat. Kalau kamu mati, nah mobilmu, rumahmu, anakmu, istrimu enggak ada yang mau ikut ke dalam kubur. Walaupun katanya cinta semati, cinta setia sampai mati, kamu mati enggak mau ikut dia. Malah diambil orang. Diambil orang. Jadi perebutan anak-anakmu. Tapi yang ikut pada kamu amal solehmu. Ikut dia. Ikut menyertaimu di alamku kubur. Dia akan memberikan kabar gembira. Dia berubah wujud menjadi manusia yang ganteng, yang cantik, yang gagah, yang baik ucapannya, yang menyenangkan hatimu ketika mendengarkan ucapannya. Dan dia akan memberikan kabar-kabar gembira. Oleh sebab itu jangan ragu-ragu lagi untuk beramal kebaikan, walaupun kecil. Dan di dalam ayat ini juga terhib, terdapat ancaman min fi'li syarr, dari melakukan kejelekan-kejelekan, walau haqira, walaupun cuma sepele. Haqir, sepele. Jangan melakukan kejelekan walaupun kecil, walaupun dikit, walaupun sepele, jangan kerjakan. Kena berat tanggungnya, tanggung jawabnya nanti pada yaumul kiamat. Semoga apa yang kita baca ini menjadi nasihat khususnya untuk diri saya pribadi dan juga kepada antum seluruhnya. Semoga kita semakin hari semakin baik, semakin ikhlas, semakin sesuai dengan sunnah Rasul. Tentu kita sekarang ini sangat jauh dari keikhlasan, sangat jauh dari sunnah, sangat banyak kesalahan. Tapi kita tidak menyerah sampai di sini. Terus kita akan belajar, terus kita akan amalkan sekuat tenaga, semampu kita. Untuk ikhlas, untuk sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga akhir hayat kita, final hidup kita, ketika meninggal dunia, bisa nam ikhlas, nam bisa sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mati di atas sunnah, di atas manhaj salaf, di atas Islam, nam dalam keadaan ikhlas, ridho, cinta kepada Allah Azza Wajalla, karena al-amal bi khawatimiha, sesungguhnya amal itu tergantung akhir hayat seseorang. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu rahimakumullah.